King of Majesty. Thank you. Shalom. Shalom. Tidak kedengaran suaranya. Shalom. Shalom. Selamat malam teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita boleh berada kembali di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali di sini untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan Tuhan kita. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali datang. Saya mengundang saudara-saudari sekalian yang masih merasa muda, yang masih berjiwa muda, silakan mengisi karpet merah yang masih kosong di depan ini. Ayo anak-anak muda, silakan. Biar yang tante-tante kita atau om-om kita yang mengisi kursi-kursi yang masih kosong. Ayo dong. Mari saat ini teman-teman kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan theme song kita pada bulan ini. Ada yang tahu bulan ini adalah bulan apa? Tahu bulan September, tapi Gereja Katolik memperingati apa? Bulan Kitab Suci Nasional. Oke. Maka dari itu, di dalam bulan ini kita mempunyai satu theme song yang akan dinyanyikan setiap minggunya. Ayo anak muda semangat dong. Suci doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu baca kitab suci doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu. Puji-pujian kami. Sama-sama kita mau katakan, memasuki gerbangnya. Sungguh baik Tuhan, kami mau nyanyikan pujian bagi namamu yang kudus. Duduk dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau mulai persekutuan doa kita dengan mengangkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tertunggal yang Maha Kudus. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu buat kasih karuniamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada malam hari ini kembali Engkau yang mengundang kami untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini. Untuk boleh bersama-sama merasakan indahnya hadirat-Mu. Untuk bersama-sama merasakan betapa Engkau mencintai kami. Bapa kami datang dengan membawa seluruh keberadaan kami. Kami memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Biar kiranya belas kasih-Mu ya Tuhan tercurah saat ini, memenuhi kami di tempat ini, mengampuni setiap salah dan dosa kami, dan melayakkan kami anak-anak-Mu untuk boleh benar-benar merasakan betapa Engkau mencintai kami. Bapa, inilah segenap hidup kami, ini segenap pujian kami, dan saat ini kami rindu untuk menaikkan setiap rasa syukur kami kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang senantiasa memberikan kami pengharapan yang baru setiap harinya. Engkau Bapa yang senantiasa memberikan kami jalan keluar, walaupun mungkin saat ini kami mengalami pergumulan hidup. Tapi kami tahu kami punya Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Bapa yang senantiasa menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah segenap syukur kami yang kami mau naikkan kepada-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bangga saat ini kita mau naikkan setiap pujian syukur kita kepadanya, sebab Dia Allah yang sungguh baik. Dengan kata-kata yang sederhana, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Lagi memuji Tuhan kita. Berikan tos samping kiri kananmu. Katakan mari puji Tuhan. Hey. Made up only for you. I am devoted to you. know that I love you, God. You know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I believe for you. I am devoted to you. In your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Musik memuji Tuhan. Mari kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dalam hadirat Tuhan, malam hari ini ada yang rindu untuk berbagi betapa Tuhan baik di dalam kehidupan teman-teman. Bagi yang mau silakan angkat tangannya. Puji nama Tuhan, Koriki silakan berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Selamat malam teman-teman. Malam. Saya ingin membagikan kebaikan Tuhan bagi saya. Kejadian ini sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Rencananya saya mau sharing kemarin, cuma saya telat. Saya cuma mau sampaikan Tuhan itu baik sekali. Jadi ceritanya begini. Tanteku itu kirim barang ke mamaku itu, dia selip dalam baju, barang berharga lah, dia gulung, habis itu dia masukin ke dalam plastik, habis itu barang sudah diterima sama bapakku, ditaruh saja begitu, habis itu sudah, giliran turun mamaku ambil itu barang, gitu, dibuka, itu barang berharga di dalamnya sudah tidak ada. Otomatis kita kan pasti pikirannya ke sopir. Akhirnya diputar CCTV apa semuanya. Oh memang itu barang sudah ada di rumah. Barang sudah dikasih dari sopir ke papaku, ya sudah Mi. Semuanya sudah disimpan rapi, mau aku buka itu barang tidak ada. Akhirnya ditanya itu sopir toh, dibilang, "Itu barang kau udah buka? Enggak ada. Kau udah singgah di mana? Dia bilang, saya singgah di tempat lain, saya kasih keluar itu barang dari sadel motor, baru saya taruh di pegangan motor. Nah, di situ jadi tanda tanya bagi kita, kenapa mesti dibuka di tempat lain baru dibawa ke rumah? Kenapa enggak langsung buka di depan rumah, baru buka sadelnya, baru kasih barangnya? Itu kita menjadi satu kecurigaan. Akhirnya kita putar CCTV, betul memang dikasih itu barang, barang sudah taruh di rumah. Pertamanya, mamaku dengan sepupuku sudah cari di atas, di kamar, tempat dibuka itu barang. Menurutnya mamaku itu barang dibuka di kamar. Akhirnya dicek, tidak ada semuanya. Kita semua juga sudah pusing, karena itu barang berharga. Bukan, pokoknya nilainya juga lumayan. Akhirnya, saya tanya sopirnya, kok enggak ambil itu barang? Dia bilang, tidak. Saya tanya semuanya, kok bukan enggak, apa semuanya enggak ada. Dia juga tetap bilang, tidak. Akhirnya saya naik ke atas, saya dengan mamaku cari ulang di kamar. Poinnya di sini, saya sambil cari, mungkin kalau orang lain dengar saya, orang lain bilang saya gila. Karena saya sambil cari, saya bilang, Tuhan Yesus, sambil cari, sambil Tuhan Yesus. Saya pokoknya, saya sebut namanya Tuhan Yesus. Akhirnya saya bilang, Tuhan Yesus, kasih petunjuk. Akhirnya mamaku juga bilang hal yang sama. Kita cari dan hasilnya memang itu tidak ada di kamar. Ya kita pusing. Akhirnya pas sudah mau turun, tiba-tiba ada satu pikiran, gak tahu dari mana masuk ke dalam kepalaku. Dia bilang begini, kau selama ini berfokus, kau cari itu barang dari sopir ke mamamu. Kenapa kau tidak fokus waktu itu barang dibawa naik ke kamar? Siapa tahu jatuh di situ. Saya bilang, oh iya ya. Mamaku juga orangnya kan panikan. Jadi mungkin sambil jalan. Dan ternyata saya buka CCTV apa semuanya. Sudah, ini ceritanya sudah panggil polisi. Polisi sudah ada di rumah. Dan dia tetap tidak mengaku. Kita akhirnya, wah ini orang keras juga. Akhirnya kita cari. Saya buka CCTV. Dan pas di pertigaan tangga, naik begitu, mamaku sudah buka itu baju, isinya itu barang cuma bisa jatuh kalau diangkat itu baju. Dan ternyata waktu di pertigaan, mamaku sudah angkat ini begini baju. Saya bilang, oh tunggu dulu. Akhirnya saya cari, pakai senter handphone, cek semuanya. Tidak ada, di dekat tangga tidak ada semuanya. Tiba-tiba saya cuma iseng lihat ke bawah begini. Itu barang jelas-jelas itu dompet kecil. Ada tulisannya di sana, Erwin punya. Saya cuma lihat begini, tidak wajar itu dompet jatuh di ujung sana. Saya turun ke bawah, saya bilang, itu sopir, saya bilang, minggir kau dulu. Saya angkat begini, saya balik itu dompet tertulis, Erwin punya. Itu bisanya itu barang ada di sana loh. Padahal itu sebenarnya tidak mungkin itu barang jatuh di sana. Karena itu barang tidak mungkin jatuh di sana, itu jadi hal tidak wajar kalau kita dapat di sana. Saya cari, saya buka, akhirnya saya bilang, mak dapat. Itu sopir begitu lihat itu barang, dia sampai bersujud juga. Kita sudah salah tuduh orang, itu orang sudah sampai datang keluarganya, ya keluarganya sempat marah, tapi akhirnya kita sudah bicara baik-baik, ya dapat itu barang, sudah selesai. Itu sopir sebenarnya orangnya baik, cuma yang kita pikir itu kenapa bisa saat itu dia bisa, mungkin tangannya jahil kah atau bagaimana, itu pikirannya kita. Yang saya mau sampaikan di sini, kuasa nama Tuhan itu baik sekali, lu betul-betul hebat sekali. Cuma sebut saja namanya Tuhan, tolong bantu. Dijawab kontan langsung saat itu juga. Kalau tidak itu saya dengan mamaku, dengan tanteku itu semua sudah pusing sekali. Itu barang kalau hilang itu aduh kita harus bagaimana ya apa semuanya dan lain-lain. Otomatis kita mesti ganti dan lain-lain itu semuanya. Saya juga sudah pusing. Akhirnya setelah saya bilang, wih setelah itu kejadian sudah selesai semuanya. Saya bilang, wih hebatnya ini Tuhan di. Saya cuma minta Tuhan kasih petunjuk. Dijawab kontan langsung saat itu. Betul-betul, wih saya enggak sangka bisa secepat itu dijawab. Saya sempat, ini kurang ajarnya saya ya, sepupuku itu ada kenal satu orang Makassar bilang Pak Cini. Saya sudah mau bilang, karena itu barang mahal, saya mau jawaban instan. Tapi dalam hatiku bilang, tidak boleh, kau punya Tuhan siapa? Kau minta yang lain itu berarti kau sudah mendoakan Tuhan. Saya tahan, saya sudah mau bilang, panggil Mindy deh, dia pasti bisa lihat, tapi saya itu tidak bisa keluar dari mulutku. Saya cuma mengandalkan Tuhan, dan ternyata Tuhan juga langsung jawab kontan, dan lebih langsung daripada saya panggil pacin di sini, sudah, mungkin dia bisa jawab kontan, tapi saya sudah kurang ajar gitu, saya sudah pakai Tuhan yang lain. lain. Tapi akhirnya saya beranikan diri, saya tetap pakai Tuhan. Dan tetap ada juga jawabannya, berhasil. Mengandalkan Tuhan itu penting sekali. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Di saat kita mengangkat tangan, Tuhan sendiri akan turun tangan. Amin. Amin. Ada lagi yang mau berbagi? Ada lagi? Dari pemusik mungkin ada yang mau? Singers? Dari sebelah kiri sudah, dari sebelah kanan mungkin ada yang mau? Oke, belum ada. Kalau begitu minggu depan ya. Minggu depan saya dan teman-teman rindu kalau sebagian besar daripada kita atau mungkin semua kita rindu untuk membagikan betapa Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan kita lebih dan lebih lagi. Sebab Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah benteng hidup kita. Dan Dia sendiri adalah pengharapan kita. Kehidupan kami. Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya benteng hidup kami. Kepada siapa lagi kami akan pergi selain kepada-Mu ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab Engkau Bapa yang layak kami puji, Engkau Bapa yang layak kami sembah. Engkau adalah Raja di dalam kehidupan kami. Biarlah hadirat-Mu sendiri bertahta di atas kami. Bertahta di atas setiap puji-pujian kami saat ini ya Bapa. Dan biarlah saat ini boleh menjadi saat terindah kami bersama-sama dengan Engkau. Ini kerinduan kami Bapa. Kami rindu untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu untuk merasakan kasih-Mu yang mengalir memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Baikku dan ku tahu. kami bersyukur kepadamu Bapa. Kau Allah yang hadir tengah-tengah kami saat ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu mendamaikan kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang memulihkan kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang mengatasi segala yang ada dalam hidup kami. Saat-saat indah adalah ketika kami boleh berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah saat-saat ini boleh senantiasa kami rindukan dalam kehidupan kami. Terutama dalam kesempatan malam hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri akan memimpin. Setiap dari sesi awal sampai akhir ini. Setiap firman dari awal sampai dengan akhirnya. Mari Allah Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri akan bertahta di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam ruangan ini. Sehingga seluruh keberadaan kami, kami mau serahkan kepada pemeliharaan-Mu, kepada tahta-Mu Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan hamba berdoa untuk hamba sendiri. Hamba adalah orang yang tidak berguna dan bukan siapa-siapa. Hamba hanya melakukan apa yang Kau kehendaki untuk hamba lakukan. Kuasai seluruh tubuh hamba, mulut hamba, pikiran hamba, diri hamba, seluruh keberadaan hamba kami mau serahkan kepada-Mu. Ini Tuhan waktu-Mu, berbicaralah. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Bunda Maria, pendoa syafaat kami. Terima kasih atas doa-doamu Bunda. Teruslah doakan kami anak-anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Biarlah segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya kita naikkan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita dong. Karena Dia Allah yang begitu luar biasa. Amin. Saudara, perkenalkan nama saya Andre. Hai juga. Saya berasal dari Keuskupan Surabaya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini boleh berbagi kepada saudara-saudari sekalian. Ya, sebelum saya mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk memberikan kesaksian. Hampir tadi ketika worship leader-nya mengatakan, siapa ingin bersaksi, saya mau angkat tangan. Saya lupa kalau nanti saya sudah ada kesempatan untuk bersaksi. Jadi saya kasih kesempatan yang lainnya. Satu hal yang ingin saya bagikan adalah jadwal untuk saya berbagi di Makassar ini sudah beberapa bulan sebelumnya, sudah di reminder. Tapi Selasa tanggal merah kemarin itu adalah satu titik ketika saya agak ragu-ragu. Jadi saya mengalami yang namanya musibah di dalam keluarga saya. Kebetulan adik saya yang paling kecil itu sakit dan dia harus opname di dalam rumah sakit. Dan ketika dia opname di dalam rumah sakit yang lebih membuat kami kaget adalah masih belum diketahui penyakitnya apa. Jadi waktu itu saya benar-benar sebagai dalam keluarga kami mengalami, Tuhan ini kami harus bagaimana. Jadi harus sampai di endoskopi dan lain sebagainya untuk diketahui apa penyakitnya. Suatu ketika hari lepas hari kami terus berdoa, kami terus support dia, kami terus minta dukungan dari teman-teman yang lain untuk mendoakan adik kami. Dan singkat cerita ketika saya mau ke Makassar, karena saya termasuk ikut giliran jaga dengan keluarga saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tuh ingin untuk melayani di Makassar. Tapi di satu sisi saya juga kepikiran adik saya, dia masih opname di rumah sakit. Jadi saya termasuk giliran jaga dengan orang tua saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan kalau Engkau memang kehendaki untuk saya boleh berangkat ke Makassar dengan tenang, dengan baik, melayani dengan baik, saya mohon supaya kalau bisa sebelum saya berangkat ke Makassar, adik saya boleh keluar dari rumah sakit. Saudara, apa yang terjadi? Waktu hari Sabtu, dokter mengatakan, ya ini kemungkinan Senin boleh keluar lah. Ternyata saya berangkat ke Makassar hari Selasa ya, karena kemarin mengisi persekutuan doa VD juga. Dan ketika hari Senin, ternyata dokternya mengatakan, gak bisa keluar. Wah, ini gimana ya? Saya merasa tidak tenang ketika mau melayani. Bayangkan saudara, ketika Anda ada tugas pelayanan gitu ya, ada saudara keluarga Anda yang di rumah sakit, gimana perasaannya? Enggak tenang betul ketika melayani, kepikiran Itu yang saya alami juga. Akhirnya malam, Sabtu malam, itu malah dia dikasih tambahan oksigen karena nafasnya sesak. Saya Selasa mau berangkat ke Makassar. Saya bingung, Tuhan gimana? Saya itu kepikiran jaga, giliran jaga dengan orang tua saya. Akhirnya Selasa saya kontak, ternyata dikasih oksigen malahan. Meskipun Senin itu infusnya sudah dilepas, tapi dia ditambah oksigen karena nafasnya sesak. Dan badannya sedikit mengalami pembengkakan. Saya terus berdoa, saya tetap berusaha untuk mensupport adik saya. Dan puji Tuhan saudara, tadi pagi ketika saya dikabari, ketika saya mau mempersiapkan setelah membawakan firman, mama saya mengatakan, puji Tuhan, hari ini adik boleh keluar. Jadi sekarang bisa melayani dengan begitu tenang. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sempat ada kekhawatiran karena oksigennya diberi oksigen. Malah ketika mau semuanya infus sudah dilepas, tapi malah diberi oksigen. Tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika saya menerima kabar itu, saya benar-benar bersuka cita. Saya langsung sujud syukur, saudara. Saya langsung berterima kasih sama Tuhan. Saya langsung nyanyikan lagu syukur. Karena Tuhan begitu baik. Dan sekarang puji Tuhan, saya bisa melayani dengan enak, dengan tenang. Gitu ya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita dong. Oke. Saya mau mengundang 1-2 orang mungkin yang mau ngasih kesaksian. Duh, kesaksian lagi ya. Kesaksiannya berbeda. Kali ini adalah kesaksiannya ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara belajar untuk rutin membaca firman Tuhan dan saudara mengalami mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya seperti apa? Bisa dibagikan kepada yang lain sehingga bisa menjadi berkat buat yang lain. Jadi memberi kesaksian tentang firman Tuhan, manfaat membaca firman Tuhan. Saya percaya saudara pasti sudah yang banyak mulai membaca firman Tuhan. Amin. Ayo 1-2 orang aja yuk. Yang mengalami pertolongan Tuhan melalui ketekunan membaca firman. Atau ketika Anda membaca firman, beberapa waktu kemudian ketika mengalami masalah, firman itu muncul mungkin. Dan itu menguatkan atau memberikan Anda kekuatan. Ada 1-2 orang ingin berbagi. Karena tema kita pada malam hari ini adalah mengapa kita harus membaca Alkitab? Nah, kesaksian itu yang menguatkan. Saya percaya pasti ada di antara kita yang pernah mengalami manfaat membaca Alkitab. Ada 1-2 orang? Kalau enggak ada 1-2, satu aja. Oke, silakan. Kita kasih tepuk tangan untuk saudara kita. Silakan diceritakan kejadiannya bagaimana, apa yang dilakukan ketika... Oh, pakai mic. Silakan maju ke depan ya. Oke. Silakan diceritakan apa manfaat apa yang dialami. Oke, perkenalan dulu bolehlah nama ya, silakan. Shalom. Nama saya Rudolf. Hai. Ya, saya ingin kasih kesaksian kemarin waktu mama saya sakit. Ya, waktu mama saya sakit, terus terang ada 3 kali kesempatan mama saya itu sekarat. Sekaratnya bisa dibilang ya nafas sudah tidak ada di hidung, tapi setiap malam dan setiap pagi saya selalu membaca ayat hafalan saya yang saya yakini itu betul-betul menguatkan saya dan menguatkan ibu saya. Jadi ayatnya berbunyi begini, jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah agar kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kenakanlah ketopong keselamatan, berbaju sirahkan keadilan, bertali kasutkan kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah, berikat pinggangkan kebenaran dan kesetiaan, berperisaikan iman, berpedangkan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Jadi ketika setiap pagi saya doa itu dan saya lihat mama saya sekarat, saya cuma yakin bahwa apa, tidak akan ada yang bisa mencabut nyawa mama saya kecuali seizin Tuhan. Dan ketika saya bayangkan ketopong keselamatan itu hadir, saya bilang biar sekarat seperti apapun, kalau Tuhan kasih keselamatan tidak akan hilang ini mama saya. Dan betul ketika nafasnya juga tidak ada, saya panggil kembali, dia datang. Dan itu terjadi 3 kali di waktu yang berbeda 3 kali sampai pada saat yang terakhir mama saya sekarat, saya bilang, Tuhan, saya teringat ayat yang Nabi Musa pernah ucapkan, jadi sebab dialah Tuhan Allahku yang berjalan mengiringi aku di jalanku, untuk berperang bagiku melawan musuh-musuhku dengan maksud memberikan kemenangan kepada aku. Jadi saya bilang kalau di zaman Nabi Musa dulu Allah bisa menyebarkan penyakit sampar untuk membunuh anak laki-laki, anak sulung. Saya juga yakin ketika ibu saya infeksi, kalau Tuhan mau, bakteri yang ada itu gampang sekali terangkat. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan engkau yang memberi umur kepada ibu saya, engkau juga yang mengambilnya. Kalau memang waktunya, izinkanlah ia pulang dengan baik. Dan ketika pada saatnya memang harus berpulang, setelah saya baca firman itu berulang kali, dan saya lihat nafasnya ibu sudah satu-satu, akhirnya saya bilang waktunya pulang ini mungkin, jadi supaya tidak salah saya panggil dokter dan sukser, dan diberikan treatment, dan sampai pada waktunya memang berpulang. Itu saja kesaksian saya, dan saya merasakan begitu besar hadirat Tuhan di dalam perjalanan meninggalnya saya punya ibu dalam tiga minggu terakhir ini ya. Dan betul-betul saya merasakan betul-betul ayat-ayat yang saya baca itu menguatkan saya, antara lain juga ayatnya adalah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, ya seumpama seekor Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, sekalipun ia berjalan tidak menjadi letih, sekalipun ia berlari tidak menjadi lesu. Demikian kesaksian saya, makasih. Puji Tuhan, ya ada kan kesaksiannya. Satu lagi deh, satu lagi. Ada yang ingin berbagi dari manfaat ketika dia belajar, Anda mulai belajar rutin membaca firman Tuhan, atau mungkin kalender liturgi, atau Anda sesekali membaca, atau dalam bacaan liturgi, ternyata liturginya itu sesuai dengan masalah yang Anda hadapi. Atau dalam sebuah retret pelayanan, apa yang Anda baca firman Tuhan hari itu sesuai dengan tema Anda. Nah, ini itu semakin untuk mengkonfirmasi yang lain bahwa firman Tuhan itu sungguh hidup. Dia enggak sekedar tulisan, tapi dia punya kuasa. Ada lagi satu orang, yuk. Saya percaya dari segini banyak pasti ada lah ya, ciri-ciri awal Anda mulai berdebar-debar dalam dadanya. Nah itu, Tuhan ingatkan, ayo kamu maju gitu ya. Ayo satu orang lagi yuk, untuk menguatkan yang lain. Saya percaya Anda pasti rajin untuk membaca firman Tuhan. Kalau enggak malam hari ini enggak datang. Oke, satu orang lagi yuk. Silakan. Ya kalau umat gak ada pengurus, ayo pengurus tanggung jawab. Ayo satu orang lagi. Karena kesaksian ini powerful ya, bisa menguatkan yang lain. Sehingga firman yang dibaca itu tidak akan sia-sia ada. Oke, ayo silakan tepuk tangan maju ke depan. Oke ya, silakan. Shalom, perkenalkan nama saya Grace. Sebenarnya saya enggak mau sharing tapi dipaksa-paksa sama mereka. Saya mau sharing tentang apa? Saya di paroki, saya kan gabung di OMK Orang Muda Katolik. Terus di OMK itu saya sebagai koordinator kerohanian. Tadi sharingnya tentang apa kok? Manfaat dari membaca kitab suci. Saya bersyukur semenjak saya masuk sel. Saya selalu rindu begitu ya, untuk baca kitab suci. Hampir setiap hari saya PP. Setiap pagi gitu. Terus puji Tuhan manfaatnya saya rasakan sekali kok. Pokoknya luar biasa lah firmannya Tuhan. Nah di OMK itu kebetulan saya bikin satu program kerja yaitu sharing kitab suci. Nah sharing kitab suci ini saya bikin setiap bulan sekali. Biasanya Sabtu awal atau Senin awal, satu kali sebulan Ji. Sudah berjalan mungkin 2 tahun. Waktu pertama membuat kelompok sharing kitab suci ini, saya rasa berat sekali, minta ampun beratnya. Karena saya tidak mau kecewakan pastor parokiku. Karena saya sempat sharing juga di sini beberapa tahun yang lalu, pastor parokiku pernah utus Kak Ambon ikut kaderisasi penggerak kitab suci di sana selama hampir 1 minggu. Terus pastorku waktu itu dia suruh saya ke sana supaya kalau saya pulang saya bisa bikin kelompok sharing kitab suci. Sampai di gereja saya buat, saya ditolak sama teman-teman OMK-ku. Saya bikin semua banyak sekali teman-temanku yang sini sama saya yang udah setuju bilang, jangan Mila Grace, kau bikin kelompok-kelompok begitu, mending kau bikin ibadah biasa yang dari rumah ke rumah. Tapi saya enggak mau kecewakan pastor, terus saya enggak mau kecewakan Tuhan yang sudah pilih saya lewat pastor. Akhirnya saya tetap jalankan meskipun banyak yang sini sama saya. Dan setelah saya jalankan, pertama yang datang sedikit, pernah enggak ada yang datang, saya sedih sendiri, terus pernah satu orang yang datang, berdua sharing kitab suci. Terus habis itu ditambah lagi pernah bertiga, berempat, berlima. Akhirnya selalu Tuhan tambahkan teman yang banyak yang rindu untuk masuk di kelompok sharing kitab suci. Dan puji Tuhan saya selalu, maksudnya ada dua temanku di OMK yang betul-betul dia selalu dukung apa yang kubikin. Meskipun yang lain selalu kacangi kak sini sama saya, tapi ini dua orang yang selalu dukung saya. Jadi saya bersyukur lewat mereka. Terus yang mungkin bikin saya sempat kecewa karena setiap kali saya bikin sharing kitab suci waktu awal-awal itu, saya umumkan di grup, mereka enggak ada gubris, mereka cuma just read, kan kentara biasa di line misalnya 70 orang yang read, tapi enggak ada yang balas, saya umumkan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini berkembang, dan yang terakhir itu kemarin saya bikin, kayak kan kebetulan bulan kitab suci nasional ini, yang pertemuan kedua, pendalaman kedua saya bikin di Karyango sambil berenang-berenang. Terus puji Tuhan yang datang banyak sekali, 60 lebih mungkin. Saya langsung bersyukur bahwa yang dari tadinya saya bangun dari satu orang, dua orang, terus Tuhan selalu tambahkan. Itu mungkin manfaat dari membaca kitab suci yang kurasakan. Terima kasih. Sebentar, Grace. Bentar ya, itu tadi kan kelompok yang kamu bikin. Nah, terus manfaatnya membaca kitab suci sendiri ini apa buat kamu pribadi? Bukan kelompok kitab suci, tapi kamu pribadi, apa? Kalau manfaatnya, saya kayak lebih kuat, terus meskipun banyak cobaan, tantangan orang-orang dari luar atau teman-teman dekat yang berusaha jatuhkan, kak, saya enggak pernah jatuh, saya selalu kuat, meskipun mereka berusaha jatuhkan, kak. Itu mungkin, terima kasih. Puji Tuhan, ya. Oke, itu tadi, ya. Apa yang dibagikan dua saudara kita menguatkan bahwa membaca kitab suci itu selalu punya dampak yang positif terhadap kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah mengapa kita harus membaca kitab suci. Nah, next. Yang pertama, saya sedikit reminder aja bahwa kitab suci itu merupakan pewahyuan dari Allah sendiri. Ya, next. Next. Oke. Di dalam Efesus 1 ayat 9 di depan ada, kita mau baca bersama yang di bawah, paragraf bawah ya. 2 3. Ya, itulah kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah wujud nyata dari Allah sendiri dalam bentuk tulisan. Nah, kenapa kok kita harus membaca kitab suci? Pertanyaannya demikian. Dulu ketika saya belum hidup baru, sebelum saya bertobat, saya itu jarang sekali membaca kitab suci. Kenapa? Karena tidak punya kitab suci. Yang saya punya adalah orang Katolik biasanya ke gereja itu bawa apa? Puji syukur. Itu yang saya punya. Jadi saya enggak punya kitab suci. Kalau enggak punya gimana mau baca? Waktu itu belum ada aplikasi Alkitab online di gadget, belum ada. Jadi saya jarang membaca kitab suci. Akibatnya apa? Saya mudah jatuh di dalam dosa. Coba kita mau merenungkan bersama. Ketika kita zaman dulu mungkin, sebelum sekarang kita rajin membaca kitab suci, atau mungkin ada di antara kita yang saat ini masih jarang membaca kitab suci, maka kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Kenapa? Satu hal yang menjadi pengantar di awal adalah, kitab suci itu tidak hanya kita manusia yang tahu, tapi iblis juga tahu. Bahkan dia hafal kitab suci. Kejatuhan manusia yang pertama adalah iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Betul? Di dalam Kejadian 2 dan 3, nanti saudara bisa lihat di rumah, itu iblis mengganti kata-kata Allah dengan kata-katanya sendiri. Mengganti kebenaran Allah dengan kebenarannya sendiri. Kalau kita enggak baca kitab suci, kita enggak baca firman Tuhan, kita enggak merenungkan baik-baik, bahkan saudara kita tadi Rudolf itu bagus sekali yang sampai menghafal firman Tuhan, maka kita akan mudah jatuh, memperoleh, menerima serangan dari si iblis. Contoh, dia akan pakai kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengatakan Allah itu adalah Allah yang maha murah. Allah adalah Allah yang maha pengampun. Betul gak? Betul. Tapi kelanjutannya yang iblis lanjutkan yang dia salahkan. Ya udah kamu gak apa-apa lah sesekali jatuh dalam dosa. Kan Allah maha murah, maha pengampun. Dia pasti ampuni kembali. Nah kalau kita gak baca kitab suci baik-baik, kita akan mudah jatuh dalam jerat iblis. Iblis itu gak bisa menyentuh kita. Dia gak bisa memegang kita. Dia gak bisa mendorong kita untuk jatuh dalam jurang mungkin. Yang dia bisa lakukan kepada kita adalah satu, menipu kita. Satu hal yang saya alami adalah ketika saya tidak membaca firman Tuhan dulu, saya mudah jatuh dihasut oleh teman-teman saya. Bisikan-bisikan dari si jatuh saya mudah jatuh. Karena saya gak punya pegangan. Saya gak tahu kebenaran firman Tuhan. Dan saya jarang baca firman Tuhan. Ketika Romo homili di depan, saya homili di belakang bersama teman-teman. Jadi gak mendengarkan firman Tuhan. Akibatnya hidup ini mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya mulai untuk bertekun membaca firman Tuhan, itu ketika kita mengalami masalah, maka firman Tuhan yang akan muncul di dalam pikiran kita, betul? Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, maka firman Tuhan itu akan muncul. Mungkin pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita membaca, dampaknya belum terlalu terasa. Tetapi ketika kita terus membaca sampai suatu saat kita mengalami masalah, maka firman yang kita baca itu, firman yang kita renungkan itu akan muncul di dalam benak pikiran kita. Dan itu yang bisa menguatkan kita seperti saudari Grace. Jadi firman itu kalau dibaca, direnungkan, dia akan masuk ke dalam hati kita, masuk memenuhi pikiran kita. Sehingga itu boleh menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Makanya Yesus ketika dicobai oleh si iblis, dia selalu menjawab dengan apa? Ada tertulis. Jadi ketika ada godaan iblis serangan untuk mungkin ada yang masih kuliah atau sekolah, ayo nyontek aja gak apa-apa. Satu kelas nyontek semua loh. Firman Tuhan akan muncul. Di dalam pekerjaan, ayo gadgetan aja gak apa-apa, main HP, kan tugasmu sudah selesai. Semua satu kantor main HP, update status dulu, Instagram dulu. Kalau kita gak baca firman Tuhan, kita akan mudah jatuh. Tapi kalau kita sering baca firman Tuhan, maka Roh Kudus firmannya akan muncul. Jangan mencobai Tuhan, jangan bersungut-sungut dan lain sebagainya. Itu akan menjadi gaya hidup kita. Beda banget ketika kita rajin membaca firman Tuhan dengan tidak. Kehidupan kita akan beda sekali. Ya, mudah digoyahkan oleh keadaan dan lain sebagainya, diombang-ambingkan karena jarang baca firman Tuhan. Ya. Berikutnya, next. Nah, pertanyaannya, setelah kita tahu, kenapa kok kita harus baca firman? Karena Yesus pun memberi teladan sebagai orang yang mengerti pentingnya firman Allah. Di dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan Yesus sendiri membaca firman Tuhan. Kita mau baca ayat yang di bawahnya ya. 2, 3. Nah, Yesus sendiri yang adalah Tuhan, dia memberikan teladan, dia memberikan contoh membaca Alkitab. Siapa yang rajin baca Alkitab, meskipun pernah bolong sesekali dua kali gak apa-apalah. Yang rajin baca Alkitab? Oke, yang setiap hari baca Alkitab? Oke, yang sudah habis satu Alkitab? Oh ada satu bapak-bapak di belakang, kasih tepuk tangan dulu dong untuk bapaknya ya. Wah luar biasa, sudah habis Pak ya? Wah luar biasa. Ya, saya punya satu teman itu ketika SMA, dia juara satu paralel di sekolah saya. Waktu dia kelas 2 SMA, berarti sekarang kelas berapa? 11 ya, kalau istilah bahasa sekarang. Saya tanya, Troy, namanya Troy ya. Troy, kenapa sih kamu kok bisa pinter banget? Saya mau tanya, kamu sudah baca Alkitab belum sih? Sudah. Sudah habis perjanjian lama? Sudah. Perjanjian baru? Sudah. Loh, baca Alkitab berapa kali? Dia sudah 3 kali habis baca Alkitab. Wow. Dalam hati saya mikir, ya pantesan dia paralel satu ya. Karena semua hikmat Tuhan, semua pengetahuan Tuhan diterus-teruskan, digemangkan dalam pikirannya, dalam benaknya. Serius loh. Ya, dia hampir setiap semester itu selalu paralel satu di SMA saya di Malang, Kolese Santo Yusuf. Paralel satu loh. Dia sudah 3 kali baca Alkitab habis. Saya satu bab aja gak pernah waktu itu. Jadi saya benar-benar melihat semua pengetahuan itu diberikan di dalam Alkitab. Next, pertanyaannya apa sih manfaat kita membaca Alkitab? Nah, kita mau tahu bersama, ada paling tidak dari buku pertumbuhan rohani keluaran BPK KAJ Jakarta, itu ada 11 manfaat membaca Alkitab. Ya, yang pertama, apa? Untuk meyakinkan akan dosa. Nah, seringkali kita bingung, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi dalam firman Tuhan itu jelas dikatakan. Salah satu contoh yang paling sering dipakai adalah, terutama ketika di dalam kamp pria, karena kebetulan saya melayani kamp pria juga, tentang berbuat zinah. Mungkin dunia mengatakan, ya gak apa-apalah, kamu cuma berimajinasi dan lain sebagainya. Tapi Yesus menegaskan demikian. Jika engkau melihat perempuan dan engkau menginginkannya, engkau sudah bersinah di dalam hatimu. Jadi di dalam firman Tuhan itu semakin diperjelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang benar, mana yang salah. Firman Tuhan itu tidak pernah yang namanya abu-abu. Tapi dia selalu hitam atau putih. Ini ya firmannya tentang di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37-38. Maka Petrus mengatakan setelah membagikan segala sesuatunya, pada akhirnya dia mengatakan bertobatlah. Dan hendaklah dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus dan seterusnya. Jadi tegas, firman Tuhan ini adalah firman yang tegas, jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu semua digambarkan dalam firman Tuhan. Bahkan salah satu buku motivasi yang terkenal di dunia, karangan John C. Maxwell, dikatakan, kalau Anda mau sukses, Anda harus membaca firman Tuhan. Karena itu semua adalah kunci dari segala pengetahuan. Banyak buku-buku motivasi itu yang juga mengutip dari firman Tuhan. Kalau saudara mau tahu, seluruh kebenaran, seluruh hikmat itu semuanya sumbernya yang paling benar adalah dari firman Tuhan. Di dalam gereja Katolik kita mengenal 3 pilar kebenaran. Ya. Yang pertama apa? Alkitab. Yang kedua, magisterium. Yang ketiga, tradisi gereja. Tapi karena kebetulan pada kesempatan malam hari ini kita membahas kebenaran tentang firman Tuhan, mengapa harus membaca kitab suci, maka yang kita bahas adalah tentang kitab suci. Tanpa menyingkirkan 2 pilar yang lainnya. Next, yang kedua. Apa sih manfaat membaca Alkitab yang kedua? Kita mau baca bersama poin 2. 2, 3. Nah, ya. Itu diambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Silakan kita mau baca bersama poin yang 1. 2, 3. Nah, sabda Allah itu menghidupkan apa yang mati, apa yang sebelumnya tidak ada, apa yang sebelumnya rusak. Itu melalui firman Allah bisa dihidupkan kembali. Ngomong-ngomong, Anda dan saya itu diciptakan Tuhan dengan firman loh. Betul gak? Allah bersabda, terciptalah terang dan gelap. Di Kejadian, itu semua adalah firman. Anda dan saya itu diciptakan dengan firman Tuhan karena kata-kata yang keluar dari mulut Allah, makanya Anda dan saya bisa ada. Itu semua karena firman Allah dihidupkan kembali. Kalau kita dulu punya masa lalu yang buruk dan lain sebagainya, pegang firman Tuhan. Kita mau lihat kisah-kisah para rasul, kisah-kisah nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan, dulu kehidupannya bagaimana, terus sekarang bagaimana. Salah satu contoh yang paling sering saya pakai adalah Saulus. Bagaimana kehidupan sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Dulu saya merasa saya gak percaya diri. Saya dulu orang yang minderan, jadi gak percaya diri untuk ngomong di depan orang seperti ini. Tapi waktu saya mulai belajar tentang firman Tuhan, saya ikut persekutuan doa. Kalau di Surabaya saya juga dulu awal-awal sering datang ke HSM juga. Ya, hampir setiap Jumat itu saya ikut persekutuan doa di HSM. Hari Sabtu saya ikut di kampus. Jadi saya terus menerus dengarkan firman Tuhan. Ketika ada orang yang mengatakan, Dre, kamu itu lebih cakep kalau seperti ini. Kamu kok seperti ini? Ada bisikan-bisikan sana, bisikan sini. Tapi firman Tuhan itu boleh masuk. Kamu itu berharga dan mulia. Dan aku sungguh mengasihi engkau. Allah menciptakan kita itu dengan sungguh amat baik. Mulai dari situ, tanpa saya sadari, timbul percaya diri dalam diri saya. Dulu yang saya merasa saya kurang dibanding yang lain, saya tidak seberuntung yang lain, tapi firman Tuhan yang saya dengarkan melalui persekutuan doa seperti ini, ketika di dalam gereja ikut homili, mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, akhirnya karakter saya itu mulai tumbuh. Dulu yang saya tidak percaya diri, sekarang Tuhan tambahkan. Yang penting adalah apa yang bukan dilihat oleh mata, tapi apa yang dilihat Allah. Dan Allah melihat hati. Itu terus masuk dalam pikiran saya, dalam hati saya, dan sehingga itu membentuk karakter saya. Jadi kalau saudara masih saat ini mengalami pergumulan atau apapun, baca firman Tuhan lebih lagi. Karena firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Amin. Jadi kalau di dalam kehidupan kita, saya dalam seiring perjalanan waktu, ketika di dalam pekerjaan, ada ketakutan dan lain sebagainya. Kamu kalau cari pegawai hati-hati, nanti dia suka korupsi. Hati-hati nanti dia menipu kamu dan lain sebagainya. Tapi saya selalu perkatakan firman Tuhan. Saya katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Ketika ada kekhawatiran, kecemasan, pergumulan, sakit, penyakit, yang keluar selalu saya perkatakan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya selalu katakan firman, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan dan lain sebagainya. Ketika mau suatu pelayanan tertentu, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk pelayanan di penjara. Saya gak berani loh saudara. Ya, dia langsung tanya, Dre, waktumu yang kosong kapan? Ayo kamu pelayani di Medaeng. Medaeng itu penjara kalau di Surabaya. Wah ngeri saudara, saya gak berani loh ya. Tapi dalam setiap ketakutan itu, firman Tuhan kembali muncul di dalam benak pikiran saya. Dikatakan apa? Janganlah engkau takut, karena aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius 28:20 itu ya. Dikatakan firman Tuhan kalau sering kita baca, sering kita dengarkan, dia akan sering keluar. Dan itu akan menguatkan kita. Karena apalagi yang mau kita pegang saudara, selain firman Tuhan. Amin. Karena kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Bukan kebenaran karena pengetahuan manusia. Itu yang terus-menerus harus kita lakukan sebagai orang beriman. Karena tadi Bro Rudolf juga mengatakan ya, kalau firman itu dia mengatakan perlengkapan senjata Allah. Iblis itu selalu menyerang kita. Kalau kita gak punya pedang roh, yaitu firman Tuhan, maka kita gak akan bisa melawan serangan dari si iblis. Saya benar-benar merasakan banyak dampak ketika saya mulai mendengarkan membaca firman Tuhan. Saya percaya Anda juga akan demikian. Lanjut. Next. Manfaat membaca kitab suci selanjutnya. Next. Dari Yakobus 1:18. Oleh sabda Allah kita dijadikan supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini tadi kelanjutannya, sabda Allah menghidupkan ya. Next. Nah. Relasi suami istri. Kalau ada relasi suami istri sempat mau cerai, tapi kalau dia tetap mau setia membaca firman Tuhan setiap hari, terutama yang dibaca tentang kasih, yaitu 1 Korintus 13 ayat 1-8 itu tentang kasih. Bisa jadi mereka gak jadi cerai. Mereka diajarkan untuk saling mengasihi. Kasih itu sabar dan lain seterusnya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu dan lain sebagainya. Firman Tuhan yang dia baca akan keluar, mencuat. Pengalaman saya ketika di dalam pelayanan, di dalam pergumulan hidup, ketika kita membaca firman Tuhan hari itu, saya biasanya rutin membaca kalender liturgi gereja. Karena setiap hari ada bacaan kan? Nah, contohnya kemarin ketika ada seminar, ketika ada SADR. SADR di Universitas Ciputra. Itu ya saya kebetulan membawakan sesi kedua. Dan pas pada hari itu, itu bacaannya Yohanes 3:16. Pas banget. Jadi hal yang sama sering saya dapatkan. Ketika dalam masalah pergumulan, ketika ada kecemasan. Biasanya kalau kita membaca firman Tuhan, firmannya pasti berkata sesuai dengan kondisi kita dan apa yang kita butuhkan hari itu. Saya pernah ngalami. Ada yang pernah ngalami, puji Tuhan, banyak. Ya, banyak yang gak berani angkat. Allah memberi atau menghasilkan iman. Di ayatnya di mana? Next. Roma 10:17, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi kita perlu membaca firman, karena ini akan menumbuhkan iman kita, menaikkan iman kita. Ya. Salah satu hal yang saya terima tentang ini adalah saya pernah mendengarkan bahwa ada mujizat di dalam Ekaristi. Apa yang pernah dengar? Mujizat dalam Ekaristi. Pernah dengar ya? Nah, pada saat saya mengikuti Ekaristi pagi-pagi, itu tumben saya ikut pagi-pagi. Biasanya saya ikut Sabtu sore atau malam. Ya, waktu itu Minggu pagi. Yang terjadi adalah perut saya tiba-tiba sakit. Kok sakit ya Tuhan ya? Mungkin panggilan alam atau apa gitu. Yang jelas gak enak banget gitu loh. Pagi-pagi, aduh ini gak bisa konsentrasi waktu misa. Gak lama kemudian masuk dalam konsekrasi doa syukur agung. Ya, dan ketika saya pernah mendengar pengajaran bahwa ketika Anda minta dengan sungguh-sungguh, Anda memakan tubuh Kristus, maka kesembuhan akan Anda alami ketika Anda mengimaninya. Waktu itu saya terbersit hal itu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong tambahkan iman saya. Supaya saya percaya ketika saya menyantap tubuh-Mu, maka saya akan mengalami kesembuhan. Waktu itu saya agak ragu-ragu. Ketika Anda ragu-ragu akan suatu hal kebenaran, Anda bisa minta sama Tuhan untuk Tuhan menambahkan iman kepada Anda. Waktu itu saya juga minta karunia iman, supaya saya ditambahkan menjadi percaya. Saya bilang, Tuhan kalau ini yang terjadi adalah saya akan bawa ini di dalam kesaksian saya. Akhirnya waktu itu saya menyantap tubuh Kristus, ketika saya menerima, saya masukkan di dalam mulut saya, dan kembali ke tempat duduk, setelah selesai berdoa, rasa sakit itu hilang, saudara. Ya, jadi sungguh-sungguh, kalau kita mau mengimani, kita minta kepada Tuhan, kita yakini, kita declare firman Tuhan, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Termasuk ketika Anda ragu-ragu akan segala sesuatunya, minta karunia iman sama Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh tergenapi dalam hidup Anda. Amin. Jadi tinggal minta saudara sama Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, asal kita mau bertekun di dalam Dia, maka firman-Nya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tanpa syarat. Tapi janji Tuhan bersyarat. Salah satu syaratnya adalah kita harus melekat di dalam Dia. Bagaimana cara melekatnya? Salah satunya dengan membaca firman Tuhan secara tekun dan rajin. Oke, okay, next. Manfaat apa lagi? Ini banyak sekali manfaatnya, tapi saya akan percepat aja. Manfaat membaca kitab suci. Next. Ini lanjutannya ya. Paulus memberikan firman. Ini tadi menumbuhkan iman kitab suci. Next. Next. Supaya percaya bahwa Yesus Tuhan. Next. Manfaat membaca kitab suci totalnya ada 11, saudara. Yang keempat, sabda Allah apa? Membersihkan atau memurnikan. Dari Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Di situ saudara akan baca, firman Tuhan itu bisa menyembuhkan, membersihkan dari dosa-dosa kita, dari segala kelemahan, kekurangan kita. Next, yang kelima, sabda Allah membangun. Ada yang baca bahwa kitab suci? Ada? Alkitab di dalam handphone gak apa-apa lah. Kita mau buka bersama supaya kita semakin tahu ya. Kisah 20 ayat 32, kisah para rasul bab 20 ayat 32. Ini kita akan tahu bahwa sabda Allah itu bisa membangun kita. Kisah para rasul bab 20 ayat 32. Yang sudah ketemu bilang amin. Kita baca bersama ya, 2, 3. Ya, jadi Allah itu bisa membangun kita di dalam karakter, di dalam seluruh kehidupan kita. Itu melalui firman Tuhan. Next. Sudah, enggak usah dibukakan firman-Nya ya, biar saudara-saudari kita membuka sendiri. Yang keenam, kita mau tahu apa sih manfaatnya membaca kitab suci? Itu banyak sekali. Siap-siap Alkitabnya jangan ditutup dulu ya, karena kita akan buka banyak Alkitab. Karena bulan ini adalah bulan kitab suci nasional. Kita mau semakin belajar untuk membuka banyak firman Tuhan. Apa yang ingin dinyatakannya kepada kita. Oke, sambil menunggu, ya, saya teringat saudara bahwa ketika suatu saat ada terjadi salah satu anak itu ya, di dalam persekutuan doa kita, dia mengalami masalah. Dia mengalami masalah dan akhirnya dia sempat mengalami kebingungan. Waktu itu yang kita bisa lakukan adalah kalau ada yang punya masalah, biasanya minta bantuan, doa. Nah yang kita berikan adalah selain kita mendoakan dia, kita berbagi firman. Dan ketika kita berbagi firman, dia benar-benar merasa dikuatkan. Nah, itu salah satu fungsi iman. Itu salah satu fungsi kalau kita mau membaca firman Tuhan, maka kita tahu ketika ada masalah apa, firman Tuhan apa yang kita bisa bagikan kepada dia untuk bisa memberkati dia. Itu salah satu manfaat kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Next, ini yang keenam ya, sabda Allah memberi apa? Kebijaksanaan dan hikmat. Kita buka bersama yuk di Mazmur 119 ayat 130. Gak apa-apa ya, sedikit banyak membaca firman Tuhan supaya kita semakin tercelikan. Mazmur 119 ayat 130. Ini yang Alkitab elektronik pasti cepat ya. Tapi yang Alkitab buku ini belum tentu. Mazmur 119 ayat yang ke 130. Kita baca bersama. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman Tuhan itu bisa memberikan penerangan dari setiap masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan itu akan membantu membuka jalan saat terasa tiada jalan. Nah, oke, gak usah dibukakan ya, nanti langsung kembali ke PPT aja. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita rajin membaca firman Tuhan, maka hidup kita akan kuat. Yang ketujuh, firman Tuhan apa? Memberikan kepastian atau jaminan hidup kekal. Yohanes 5 ayat 13, kita buka bersama yuk. Yohanes 5 ayat 13. Sudah, kita mau baca bersama ya. 2, 3. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Benar ya ini ya? Oh, 1 Yohanes, astaga, maaf ya. 1 Yohanes bab 5 ayat 13. 2, 3. Ya. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bukakan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kita enggak tahu. Dia memberikan jaminan, memberikan kepastian. Kalau kita pegang firman Tuhan, maka hidup kita akan kuat. Contohnya adalah membangun rumah. Ya, seperti membangun rumah. Dikatakan kalau kita membaca firman Tuhan dan kita melakukannya, kita mendengarkan dan melakukannya, kita sama seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu. Ketika ada badai permasalahan datang, maka hidup kita akan tetap kokoh. Tapi kalau kita enggak baca firman Tuhan, dan apalagi melakukannya, baca aja enggak, mau gimana melakukan, maka kita diibaratkan seperti rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Ketika ada masalah datang, kita akan mudah sekali hancur, mudah sekali roboh. Next, ke-8. Sabda Allah membawa apa? Damai Tuhan di hati. Kita mau buka bersama yuk, Mazmur 85 ayat 8. Gak apa-apa ya, kita banyak membuka firman Tuhan ini ya. Mazmur 85 ayat yang ke-8. 2, 3. Oke ya, saya bacakan ya supaya terdengar semua. Mazmur 85 ayat yang ke-8. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Jadi keselamatan itu datangnya dari Allah. Ini ada ayatnya ya. Oke, kembali lagi ke PowerPoint. Gak usah dibukakan ayatnya aja, nanti saya bacakan aja ya, daripada bolak-balik. Karena ini sampai 11 poin, manfaat membaca kitab suci. Saya dapatkan ini dan ketika saya baca, saya baru disadarkan saudara. Oh ya, ternyata manfaat untuk membaca firman itu banyak sekali. Sangat bermanfaat kepada kehidupan kita kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Ayo bilang kanan kirinya, ayo rajin baca firman Tuhan ya. Mungkin selama ini baca firman Tuhan cuman kalau di gereja, atau kalau ingat, kalau di sel, kalau di PD, tapi di rumah enggak. Padahal yang lebih penting adalah ketika saudara membaca secara pribadi di rumah. Ya. Kembali ke PowerPoint saya tadi, ini yang tampil Alkitab. Oke. Ya tadi kita sudah sampai poin ke-8, masih ada 3 manfaat membaca Alkitab. Ini kalau kita terus-menerus lakukan, maka kehidupan kita akan mengalami janji-janji Tuhan, itu akan dinyatakan kepada kita. Ya. Apalagi ketika Anda gak cuma mau membaca, gak cuma mau mendengar, tapi Anda mau melaksanakannya, maka hidup Anda akan kokoh luar biasa. Ya, akan kuat sekali. Next. Yang ke-9, manfaat membaca kitab suci adalah, kita baca bersama, 2, 3. Kita buka dari Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Sudah, kita mau baca bersama. 2, 3. Ya, jadi firman Tuhan itu bisa membawakan sukacita, damai, sejahtera, bisa menenteramkan hati, membawa kegembiraan. Next, ke-10, sabda Allah memberi kesabaran, hiburan, dan harapan. Kita buka bersama di Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Sudah, kita baca bersama, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ini punya dampak yang menghibur, dampak yang ingin memberikan kita pelajaran, sehingga kita gak perlu mengalami segala sesuatunya dulu, mencoba segala yang salah dulu, baru kita dapat sesuatu yang benar. Enggak, tapi melalui firman ini, melalui cerita-cerita orang, yang terjadi dalam firman Tuhan, itu bisa menjadi pelajaran buat Anda dan saya. Yang terakhir, 11. Sabda, kita mau baca bersama. 2, 3. Nah, ayat-ayatnya ini ya. Tapi kita buka salah satunya aja. Kisah 20 ayat 29 sampai 32. Kisah para rasul bab 20 ayat 29 sampai dengan 32. Kita mau baca bersama, 2, 3. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi firman Tuhan ini adalah warisan dari para rasul, dari para nabi-nabi yang terdahulu. Itu yang boleh menjadi pegangan buat kita, menguatkan setiap dari kita. Next, kita mau lihat bahwa ternyata gereja itu juga menyarankan Anda dan saya untuk bertekun di dalam membaca firman. Ini ya, 2 Timotius 3 ayat 16, kita mau baca bersama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau segala karakter kita yang tidak baik, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan ditumbuhkan, kita akan diingatkan, disadarkan untuk kembali kepada yang benar. Melalui firman Tuhan. Next. Saya akan bagikan beberapa menurut ajaran gereja. Di dalam Dei Verbum, dokumen gereja, dikatakan bahwa kitab suci adalah salah satu sumber ajaran dan tindakan gereja, selain tradisi. Yang kedua, kita mau baca bersama. 2, 3. Ini menurut Santo Hieronymus, ya. Jadi kalau kita ingin mengenal Yesus, kita harus baca firman, kita harus baca kitab suci. Next. Berikutnya, saya akan bagikan tips bagaimana membaca kitab suci. Pasti saudara pernah terima semuanya. Tapi sedikit tips singkat yang saya bisa bagikan untuk membantu kita mudah untuk membaca firman Tuhan. Yang pertama, apa? Mohon bantuan Roh Kudus. Yang pertama kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena untuk membaca firman, kita butuh pengertian yang dari Allah. Kita butuh kebijaksanaan Allah untuk membaca tulisan Allah. Kita gak bisa kalau cuma mengandalkan kebijaksanaan manusia. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa. Yang kedua, meresapkan sabda. Artinya apa? Setelah kita membaca, kita perlu untuk meresapkan sabda Allah. Ibarat kalau kita makan, itu perlu dikecap-kecap, dikunyah-kunyah, kemudian dirasakan, itu namanya meresapkan sabda Allah. Jadi kita resapkan dalam hati kita, kita ambil saat hening, di dalam hati kita, kita merenungkan kata-kata Tuhan apa yang mau disampaikan melalui firman ini, melalui ayat ini. Yang ketiga, temukan rema. Rema itu artinya apa? Supaya kita bisa terus-menerus mengatakan di dalam diri kita, mengulang-ulang ayat yang menurut kita menarik. Ya. Yang terakhir, refleksi diri. Kita bandingkan bagaimana dengan diri kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang dikatakan ayat hari itu atau yang kita baca? Kalau belum, itu adalah teguran Tuhan. Supaya mulai saat itu kita mau melakukannya. Cara membaca kitab suci yang lain adalah yang diajarkan adalah Lectio Divina. Tahu ya? Tapi yang saya buat secara sederhana adalah seperti ini. Ya, ini kurang lebih mirip-mirip dengan Lectio Divina. Next. Untuk prakteknya membaca kitab suci, ini tadi yang penting ya. Remanya. Jadi membaca kitab suci itu beda dengan baca komik atau novel. Atau bacaan majalah, berbeda. Yang penting nomor satu adalah temukan remanya. Artinya apa rema? Rema itu terus katakan diulang-ulang beberapa ayat yang mengena buat Anda. Yang kedua, penghayatan akan bacaan. Jadi kalau Anda membaca sebuah bacaan, itu usahakan membaca secara utuh, secara keseluruhan. Enggak cuma dikutip dari ayat ini, dikutip dari ayat itu, enggak. Tapi secara keseluruhan. Jadi dari secara keseluruhan itu, misalkan satu perikop, nanti Anda akan bisa ambil kesimpulan ternyata ini mau berbicara tentang apa. Karena di dalam gereja Katolik tidak diperkenankan untuk kita ambil ayat comot sana, comot sini seenaknya. Enggak. Ya. Tapi ada aturan mainnya. Yang ketiga, melakukannya setiap hari. Ini yang penting. Supaya firman itu menjadi kebiasaan buat kita. Makanan kita sehari-hari. Ya. Makanya dikatakan oleh Yesus bahwa manusia itu tidak hanya hidup oleh roti. Tapi melainkan firman Tuhan. Kalau doa itu ibarat nafas. Tapi kalau makanan itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup sebagai orang beriman, kita harus bernafas, yaitu berdoa. Kita juga harus makan, yaitu firman Tuhan. Next. Cara merenungannya berbeda-beda setiap orang. Tapi ini yang dianjurkan. Cari waktu yang terbaik menurut Anda. Kalau Anda yang terbaik buat Anda adalah pagi hari, ya sudah pagi hari. Loh, waktunya saya padat, kalau dari pagi itu kerjanya dari pagi, bangun lebih awal. Kalau Anda mau berdoa atau baca firman pagi hari. Tapi kalau menurut Anda yang terbaik adalah malam hari, asal tidak ketiduran, ya nanti Alkitabnya jadi bantal. Ambil waktu, biasanya tidur jam 11, ya 2 jam sebelumnya lah minimal, atau 1 jam setengah sebelumnya, baca firman. Jangan mau tidur baru baca. Nanti Alkitabnya jadi bantal, ya, ketiduran. Nah, lamanya berapa tiap orang berbeda-beda. Biasanya 15-60 menit lebih dilakukan setiap pagi. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, kita akan dituntun oleh firman Tuhan sepanjang hari. Ini ada lagunya, tahu kan lagunya? Kita mau nyanyikan bersama ya. Firmanmu. Sekali lagi, firman-Mu. Jalanku. Ini akan tergenapi ketika kita rajin membaca firman Tuhan. Jadi ketika jalan seakan tidak ada jalan, firman Tuhan itu yang kita pegang. Untuk menuntun kita keluar dari kegelapan hidup kita. Untuk menuntun kita keluar dari pergumulan hidup kita. Yaitu firman Tuhan sendiri. Next, Berikutnya, mulai dari mana? Nah, macam-macam saudara. Anda bisa mulai dari berbagai macam hal. Yang pertama, Anda bisa mulai dari penanggalan liturgi. Ini yang saya lakukan, renungan harian Katolik. Ngomong-ngomong, di dalam tahun Katolik itu ada tahun A, B, dan C. Kalau kita tekun aja membaca selama tahun A, B, dan C ini, setiap hari kita sudah sama aja membaca satu Alkitab. Meskipun gak terlalu komplit ya, tapi kita disamakan membaca satu firman Tuhan ini, satu kitab suci. Atau Anda juga bisa pakai tambahan dari bacaan yang lainnya. Bebas dari Alkitab manapun, Anda mau menghabiskan Alkitab boleh. Tapi jangan kayak kejar setoran loh ya. Bacanya satu hari 10 bab, tapi cepet banget. Ditanya baca tentang apa? Apa ya? Bingung deh, lupa deh ya. Baru baca lupa ya. Jangan baca Alkitab seperti baca kejar setoran. Gitu ya. Tapi kita harus baca, kita harus tekuni, itu yang penting. Kalau Anda mau baca, menghabiskan satu Alkitab, sarannya adalah baca dari Kisah Para Rasul. Jangan baca dari Perjanjian Lama. Kenapa? Nanti di Bilangan Anda mumet. Bilangan itu angka semua. Maksudnya, saya aja bingung baca itu. Kalau Perjanjian Baru, puji Tuhan saya sudah habis. Tapi kalau Perjanjian Lama, saya stuck di Bilangan. Angka, semua ukuran, hasta, dan lain sebagainya. Wah, bingung. Ya. Mulailah baca dari Kisah Para Rasul. Ya. Next. Nah, ini slide terakhir dari saya. Ya. Hidup sesuai Injil, bergaul dengan kitab suci, melakukan yang ada di dalamnya, perlu untuk perkembangan rohani. Jadi goal kita sebagai seorang Kristiani adalah menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus salah satunya melalui pembacaan firman. Tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, tapi kita perlu juga yang sangat penting, paling penting menjadi pelaku firman. Sehingga janji-janji Tuhan itu boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya undang tim pujian. Untuk kita mau tutup di dalam doa. Mari kita ambil sikap doa, kita mau tenangkan diri kita. Ini berarti instrumen aja. Oke. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh belajar satu hal, bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau telah memberikan surat cinta kepada kami, yaitu melalui Alkitab, melalui kitab suci. Mungkin selama ini kami masih belum mau bertekun di dalam pembacaan kitab suci. Tapi mulai malam hari ini Bapa, kami mohon kepada-Mu. Biarlah Engkau memberikan keteguhan hati kepada setiap dari kami di tempat ini, untuk mulai ambil komitmen membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu yang boleh menjadi makanan rohani kami. Karena firman Tuhan itu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami mengalami permasalahan, ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami mengalami sakit penyakit, ketika kami mengalami apapun permasalahan dalam kehidupan kami, kami percaya ketika kami mau bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menguatkan kami. Maka firman Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Bantu kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk mulai saat ini, untuk memiliki kehendak yang kuat, untuk membaca firman-Mu. Karena begitu banyak manfaat yang kami terima ketika kami mau membaca firman kami. Firman yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Inilah setiap dari kami, kami mau serahkan kepada-Mu. Biarlah komitmen untuk membaca firman Tuhan boleh mulai kami perbuat mulai malam hari ini. Benar Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu kalau pada malam hari ini kami boleh disegarkan lewat kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan-Mu yang lebih untuk boleh mengambil satu langkah iman, untuk boleh mengambil satu komitmen, untuk bisa lebih mengenal Engkau lewat pengenalan akan firman-Mu. Bapa, terima kasih untuk anak-Mu yang Engkau pakai secara luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih untuk koandre yang Engkau kirimkan bagi setiap kami di tempat ini, boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau membawa kehidupan Ko Andre ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati dia, Berikan dia hikmat lebih dan lebih lagi, memberkati keluarganya, dan untuk setiap apapun yang dia lakukan, dia boleh memancarkan Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Pakai dia lebih dan lebih lagi ya Bapa, pakai dia untuk boleh menjadi berkat, menjadi garam serta terang dimanapun Engkau tempatkan dia. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami yang terbaik bagi kemuliaan namamu. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami ini, memberkati tangan-tangan yang mau memberikan persembahan. Kiranya lewat persembahan ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selagi persembahan dijalankan, saya mengundang Cik Ame untuk memberikan pengumuman. Oke, shalom. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Bro Andre yang boleh melayani pada malam hari ini. Selanjutnya, Domus Fidei minggu depan masih tetap dengan bulan Kitab Suci. Pembicara kita Ibu Linda dari Bali. Boleh diajak teman-teman yang lain untuk boleh hadir lebih banyak orang lagi di Domus Fidei minggu depan. Selanjutnya. Dan juga untuk teman-teman JSM diundang untuk 7 malam dari saudara kita Komarwan yang baru berpulang beberapa hari yang lalu, pada hari Jumat tanggal 21 September jam 9 di Restoran Bambu Den 1 lantai 2. Jadi teman-teman JSM boleh infokan ke teman-teman yang lainnya. Undangannya bersifat ini ya, internal. Next. Oh iya, saya tambahkan satu pengumuman. Jadi nanti awal bulan Oktober itu akan ada camp pria sejati. Buat teman-teman yang berminat, laki-laki ya, yang perempuan belum tidak bisa ikut, yang berminat untuk mendaftarkan diri itu boleh menghubungi saudara kita Erik. Erik bisa berdiri? Ya enggak apa-apa. Ya jadi kalau ada yang berminat mendaftarkan saudaranya, papanya atau pasangannya bisa langsung menghubungi saudara Erik. Terima kasih. Oke, kami kembali mengundang Ko Andre untuk menutup kita di dalam doa penutup. Mari saudara kita boleh bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami percaya Kau punya rencana atas setiap kami. Bukan sebuah kebetulan kami boleh Kau kumpulkan di tempat ini. Kami telah memuji memuliakan Engkau, kami telah mendengarkan kesaksian bagaimana Engkau terus bekerja dalam setiap hal dalam kehidupan kami. Kami juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang Kau tabur pada malam hari ini akan tumbuh subur dalam loh hati kami. Kami percaya apapun yang ditaburkan malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Itu akan boleh menjadi kekuatan, itu akan boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Dan bila sebentar lagi kami akan pulang, kami mohon Bapa, kiranya Kau utus para malaikat-Mu untuk melindungi kami di dalam perjalanan. Sehingga kami boleh selamat sampai tempat tujuan kami masing-masing. Berbagi kasih kepada setiap orang yang kami temui. Saat ini kami juga berdoa teristimewa bagi persekutuan doa JSM ini. Kami bersyukur karena Engkau berikan wadah kepada kami untuk hidup di dalam Engkau. Berkatilah komunitas JSM ini Bapa, setiap pelayan yang ada di dalamnya, setiap pengurus, mulai dari jajaran ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seluruh jajaran koordinator, dan lain sebagainya, tim pujian, dan semua orang yang melayani dalam JSM ini. Kiranya Kau berkati mereka semua, Kau tambahkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka, Kau berikan segala yang mereka butuhkan, karunia, talenta, untuk boleh mengembangkan persekutuan doa ini, menjadi lebih lagi, menjadi berkat buat orang banyak. Dan bagi kami yang ada di tempat ini, bantu kami untuk boleh mau menjawab panggilan-Mu, bantu kami untuk tetap setia kepada apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini, kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan bila kami kembalikan segalanya, segala sesuatunya dalam kehidupan kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kita saat ini mau pulang, kita mau membawa kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru bagi keluarga kita. Saat ini kita mau katakan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Sebab Dia adalah benteng hidup kita. Berjalan bersama. Sampai jumpa di Domus Mirai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Berjalan bersamamu you all.